Dengar pesan ku, pesan perpisahan. Sebelum aku akhiri, baik ini kau mengerti apa yang ku rasa di dalam jiwa. Janganlah engkau pungkiri apa yang aku tak